الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita masih melanjutkan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan ahlul bidah kepada ahlus sunnah wal jamaah bahwa mereka mengatakan ahlus sunnah juga melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang kemarin kita telah jelaskan tentang syubhat mereka atau tuduhan mereka bahwa ahlus sunnah melakukan takwil terhadap firman Allah tsumma stawa ila sama. Ya, mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah mentakwil istiwa dengan al-qasd. Kemarin sudah kita jelaskan bantahannya bahwa istiwa di sini dia bergandengan dengan harfu ilah, harfu ilah, sehingga dia memiliki makna yang berbeda, yakni al-qasd. Kemudian kita telah singgung juga masalah syubhat mereka. Mereka menuduh ahlus sunnah mentakwil ma'iyah. Ya, kata mereka, kalian melakukan takwil terhadap ma'iyah karena kalau tidak kalian takwil, maka al-ma'iyah menunjukkan apa? Ikhtilat. Ya. Menunjukkan ikhtilat dan hulul, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dan berada di tengah-tengah manusia. Sehingga hendaknya di apa kalian melakukan takwil terhadap ma'iyatullah. Maka kita katakan bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Kita lanjutkan bantahan terhadap ucapan mereka ini. Wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulul wal ikhtilat batilun min wujuh. Kata beliau, menafsirkan ma'iyatullah ta'ala, ya, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, bisa memberikan konsekuensi al-hulul wal-ikhtilat, bercampurnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tafsiran yang batil. Min wujuh, dari berbagai sisi. Ya, ini juga sekaligus bantahan bagi orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Di antara dalil mereka adalah ayat-ayat yang berbicara tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan Allah. Mereka mengatakan Allah itu bersama makhluknya, sehingga Allah ada di mana-mana. Dimanapun ada makhluknya, di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah konsekuensi yang batil. Tidaklah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu melazimkan atau memberikan konsekuensi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bercampur dengan makhluknya. Kata beliau di sini, batil min wujuh, ya, batil dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif. Al-awal yang pertama, annahu mukhalifun di ijma'i salaf, fama fassaruha ahadun minhum bidzalik, bal kanu majmu'ina ala inkarih. Yang pertama, ya, mengatakan bahwa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah itu memberikan konsekuensi Allah bercampur dengan makhluknya, ini mukhalifun di ijma'i salaf. Ini menyelisihi apa yang disepakati oleh para salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalik. Enggak ada satupun di antara mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang menafsirkan dengan tafsiran semacam itu. Yang menafsirkan ma'iyatullah dengan bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak ada satupun dari kalangan salaf yang menafsirkan dengan tafsiran seperti itu. Balkanu majmu'ina ala ingkarih, bahkan mereka bersepakat mengingkari, ya, pemahaman seperti tadi, pemahaman hululiyah, ya, ikhtilatullahi ta'ala ma'a khalqihi, ini diingkari oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hal ini dinukilkan oleh al-imam, yani ijma' ini dinukilkan oleh al-imam At-Tabari dalam tafsir beliau, demikian juga oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi para salaf justru ijma' mereka. Ya, ijma' mengingkari tafsiran ma'iyah dengan apa? Bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, seperti apa? Batil. Ya, kita tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena para salaf tidak menafsirkan bahwa ma'iyah itu memberikan konsekuensi bercampurnya Allah dengan makhluknya. Qala tsani annahu munafin li uluwillahi ta'ala al-thabiti bil kitabi wa sunnati wal akli wal fitrati wa ijma'i salaf. Yang kedua, sisi yang kedua, bahwa menetapkan ma'iyatullah, memberikan konsekuensi bercampurnya Allah dengan makhluknya, ini munafin li'uluwillah. Ini menafikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thabit bil-kitabi wa sunnah, wal-akhi wal-fitra wal-ijma'i salaf. Yang telah ditetapkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan akal, dengan fitrah, dan kesepakatan para salaf. Salaf sudah sepakat bahwa ya Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Tinggi di atas arsnya. Tinggi di atas arsnya. Ketika menetapkan Allah bercampur dengan makhluknya, maka ini menafikan sifat ulu pada diri Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang telah ditetapkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, ijma, akal, dan fitrah. Ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dia adalah sesuatu yang batil. Maka kata beliau di sini, wa makana munafian lima sabata biddalil, kana batilan bima sabata bihi dzalikal munafi. Ya, apa saja yang bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan ya dengan dalil, maka jelas kebatilannya. Uluwillah telah ditetapkan dengan dalil. Bahkan bukan hanya Al-Quran, As-Sunnah, tapi akal, fitrah, dan ijma' salaf telah menetapkan uluwillah. Maka ketika mereka mengatakan Allah itu bersama makhluknya, bercampur dengan makhluknya, ini bertentangan dengan konsep uluwillah. Dengan konsep ketinggian Allah SWT di atas arsnya. Maka pertentangan terhadap atau apa kontradiksi terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil ya menunjukkan apa sebuah kebatilan, menunjukkan sebuah kebatilan. Artinya apa yang mereka tetapkan itu adalah sebuah kebatilan. Kenapa? Karena bertentangan dengan konsep uluwillah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' para ulama, demikian juga oleh akal dan fitrah. Jelas kan? Pokoknya kalau nggak sesuai dengan apa kebenaran itu batil. Kebenarannya apa? Allah itu tinggi di atas arsnya. Ketika dia mengatakan Allah bercampur bersama makhluknya, maka ini bertentangan dengan tadi dengan konsep uluwillah. Ya. Wa ala hadza fayakunu tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bil hulul wal ikhtilat batilan bil kitabi wa sunnah wal aql wal fitra wa ijma'is salaf. Dengan demikian, maka tafsir ma'iyatullah, tafsir dari kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, ditafsirkan dengan al-hulul wal-ikhtilaf, ditafsirkan dengan bercampurnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, batilan. Ini adalah batil, ya, bil kitabi wa sunnah wal-akil wa fitrah wa ijma' salat. Dan kebatilannya itu ditetapkan dengan Al-Quran, dengan as-sunnah, dengan akal, dengan fitrah, dan ijma' para salaf. Paham? Bantahan yang kedua, sehingga apa? Ma'iyah tidak memberikan konsekuensi al-hulul wal-ikhtilat sama sekali, karena ini bertentangan dengan konsep uluwillah, dengan konsep ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ats-tsalits annahu mustalzimun lilawazimi batilah. La lilawazimi batilah la taliku billah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa penetapan atau penafsiran ma'iyatullah dengan bercampurnya Allah dengan makhluknya ini akan memberikan konsekuensi yang batil. La taliku billah subhanahu wa ta'ala, yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu konsekuensinya batil sekali. Allah bersama makhluknya, dimanapun makhluknya berada, Allah ada. Nanti kita akan menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang kotor. Ya enggak? Konsekuensi lazim. Ya, konsekuensi konsekuensi yang batil. Ketika dia menetapkan Allah ada di mana-mana, Allah bersama makhluknya, artinya berikhtilat ya, bercampur dengan makhluknya, maka ini akan memberikan konsekuensi yang batil. Wa la yumkinu liman arafa Allah taala وقدره حق قدره عرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك. Maka kata beliau, tidaklah mungkin bagi seseorang yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menempatkan ya atau mendudukkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukannya yang mulia. Kemudian dia mengetahui pula apa yang ditunjukkan oleh kata ma'iyah dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab tersebut diturunkannya Al-Qur'an dengan bahasa Arab tersebut, tidak mungkin dia mengatakan inna haqiqata ma'iyatillahi li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Enggak mungkin dia. Kalau dia tahu bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, kalau dia tahu apa yang diinginkan oleh apa yang dimaksud dengan kata ma'iyah dalam bahasa Arab, maka tidak mungkin bagi dia untuk mengatakan bahwa hakikat ma'iyatullah terhadap makhluk-makhluknya adalah Allah itu bercampur dengan mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan mereka di tempat-tempat mereka. Fadlan an tastalzima dzalik, apalagi sampai berpegang teguh terhadap pemahaman semacam ini. Jadi orang yang tahu bahasa Arab, demikian juga orang yang tahu bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dia mengatakan Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ya, Allah ada di mana-mana itu tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang dia sadar tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu makna ma'iyah dalam bahasa Arab, enggak mungkin. Sehingga orang yang mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya, pastilah dia apa? Dia tidak tahu tentang kedudukan Allah, atau dia seorang yang bodoh terhadap bahasa Arab, enggak paham dia makna ma'iyatullah, enggak paham dia apa makna ma'iyah. Ya. Makanya kata beliau di sini, wala yaqulu dzalika illa jahilun bil lughah wa jahilun bi azamati rabb jalla wa ala. Maka tidak ada yang mengatakan hal semacam ini kecuali orang yang bodoh yang tidak mengetahui bahasa Arab, dan juga orang yang bodoh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang mengatakan Allah di mana-mana, dia tidak mengetahui apa makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan dia tidak mengetahui, tidak sadar tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Karena dari konsekuensi dia mengatakan Allah ada di mana-mana, ya, ma'iyatullah itu memberikan konsekuensi al-hulul wal ikhtilat, nanti Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang kotor. Karena tidak semua makhluknya itu berada di tempat yang bersih. Ada di antara makhluk-makhluknya itu yang berada di tempat-tempat yang kotor. Fa idza tabayyana butlanu hadzal qaul ta'ayyana ay yakuna al-haq wal qaulu tsani huwa anna lillahi ta'ala ma khalqihi ma'iyatan taqtadi ay yakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa tadbiran wa sultanan wa ghaira dzalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu ma'a 'uluwihi 'ala 'arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Dengan demikian jelaslah kebatilan, ya, dengan jelasnya kebatilan ini, kebatilan ucapan ini, bahwa ma'iyah itu memberikan konsekuensi bercampurnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa kebenaran adalah ucapan atau pendapat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ma'iyah, kebersamaan. Taqtadi ayyakuna muhitan bihim, yang memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meliputi makhluknya secara ilmu, secara kudrah, secara kekuasaan, kemudian pendengaran dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan pengaturan dan kekuasaannya. Wa ghaira dzalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu, dan segala sesuatu dan yang lain-lainnya yang merupakan konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma'a uluwihi 'ala arsyhi fawqa jami'i khalqihi. Ya, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ya, di atas seluruh makhluknya. Jadi ini, ya, ketika mereka mencoba membawa, ya, bahwa penetapan ma'iyatullah itu memberikan konsekuensi Allah bercampur, sudah dibantah. Ya, sehingga yang dimaksudkan dengan ma'iyah Allah adalah kebersamaan Allah. Allah meliputi makhluknya, Allah mengetahui, ya, apa gerak-gerik makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluknya, Allah mendengar pembicaraan makhluknya, Allah melihat, ya, apa yang dilakukan oleh makhluknya, Allah mengatur dan menguasai mereka. Inilah yang dimaksud dengan ma'iyatullah ma'a khalqihi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bersama makhluk-makhluknya. Jadi tidak memiliki konsekuensi bercampurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak memberikan konsekuensi bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Baik. Wa hadza huwa dhahirul ayataini bila raib. Maka inilah yang ditunjukkan oleh zahir kedua ayat tanpa ada keraguan. Li'annahuma haq, karena kedua ayat tersebut adalah haq, wa la yakunu dhahirul haq illa haq. Ya. Dan tidak mungkin apa yang tampak dari suatu kebenaran kecuali kebenaran juga. Wa la yumkinu ay yakuna al-batilu dhahir al-Qur'an abadan. Ya, maka tidak mungkin ya zahir Al-Qur'an itu adalah sebuah kebatilan. Ya, sehingga ma'iyatullah, kita tetapkan ma'iyatullah. Ya. Tapi kita tidak mentakwil. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari ma'iyatullah itu tidaklah ya apa ma'iyatullah tidaklah senantiasa atau tidaklah senantiasa memberikan konsekuensi bercampurnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil fatawa al-Hamawiyah, fil fatwa al-Hamawiyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Fatwa al-Hamawiyah halaman 103 juz kelima dari majmu' Fatawa Ibnu Qasim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Tsumma hadhihi al-ma'iyah takhtalifu ahkamuha bihasabil mawarid." Kemudian ma'iyatullah ini ya dia berbeda-beda hukumnya sesuai dengan konteksnya. Jadi ada ma'iyah yang bermakna ilmu sesuai dengan konteksnya. Artinya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan ini bukan ta'wil ya, bukan tahrif yang menyimpang, tidak. Karena memang konsekuensi kebersamaan itu adalah kita mengetahui. Ya. Saya bersama Pak Rahmat misalnya. Saya tahu apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Beliau duduk nih sekarang, ya, lagi ngeliat kitab, ya, lirik-lirik kitab, tahu ya, konsekuensinya. Ya. Nah, terkadang kebersamaan itu diartikan sebagai apa? Sebagai apa? Penolong, perhatian. Ya. Misalnya ada saudara kita yang sedih, ini dalam apa? Di apa? Di level manusia ya. Ada saudara kita atau jangan yang bersedih, yang ingin berjuang, ya, ingin berjuang dia, ingin apa namanya? Ujian masuk salah satu apa kampus yang terkenal misalnya. Terus kita katakan ana sama ente ya. Aku bersama engkau. Ya. Artinya apa? Kita mendukung dia, menolong dia, ya. Memberikan perhatian kepadanya. Atau seorang raja ketika memberangkatkan pasukannya, ana ma'ak ya, aku bersama engkau. Artinya apa? Dia menolong. Kemudian misalnya dalam rapat, dalam ucapan rapat, ada orang mengemukakan sebuah ide. Kemudian ada yang mengatakan, ana ma'ak, aku bersama engkau. Artinya apa? Dia memberikan dukungan. Ini tergantung dengan konteksnya. Dan ini bukan tahrif yang menyimpang. Ya. Karena memang makna ma'iyah itu ada apa namanya, ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Coba kita lihat misalnya. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, ثُمَّ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا بِحَسَبِ الْمَوَارِدِ. Kemudian hukum dari ma'iyah tadi, ya, berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Contohnya kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi tersebut dan apa yang keluar darinya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Antum garis bawahi atau garis atasi firman Allah ya'lamu dan firman Allah ma'akum. Di garis bawahi atau di garis atasi. Kalau di dalam teks Arab itu biasanya di garis atas. Kata ya'lamu di garis atasi, kemudian ma'akum di garis atas ini. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, Allah katakan huwa ma'akum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalla zahirul khitab ala anna hukma hadhihi al-ma'iyah wa muqtadaha annahu muttaliun 'alaikum, syahidun 'alaikum, muhaiminun 'alimun bikum. Maka zahir al-khitab ya, zahir dari ayat ini menunjukkan hukum ma'iyah atau hukum kebersamaan Allah, dan konsekuensinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alaikum, Allah memperhatikan kalian, syahidun alaikum, menyaksikan kalian, wa muhaiminun alimun bikum, ya, mengawasi dan mengetahui keadaan kalian. Ya. Jadi apa? Allah maksud ma'akum di sini adalah Allah mengetahui keadaan kita, memperhatikan keadaan kita, yang menyaksikan gerak-gerik kita. Hadza makna qaulus salaf innahu ma'ahum bi ilmihi. Inilah makna dari ucapan salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dengan ilmunya. Bersama mereka dengan ilmunya. Jadi ma'iyatullah di sini bermakna apa? Allah bersama kita dengan ilmunya, mengetahui segala bentuk gerak-gerik kita. Wa hadza zahirul khitab wa haqiqatihi wa haqiqatuhu. Maka inilah yang zahir dari ayat tersebut, demikian juga inilah yang menjadi apa? Hakikatnya. Ya, sehingga ma'iyah bukan tidak memberikan konsekuensi apa? Kebersamaan secara fisik, tapi apa? Pengetahuan, ya, di mana Allah mengetahui gerak-gerik kita, melihat gerak-gerik kita, menyaksikan gerak-gerik kita, ini pun disebut sebagai ma'iyah, disebut sebagai kebersamaan. Wa kadzalika fi qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah ada pembicaraan rahasia, najwa itu pembicaraan rahasia, thalathatin, yang dilakukan oleh tiga orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah adalah yang keempat dari mereka. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh tiga orang, melainkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat dari mereka. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, huwa ma'ahum aina makanu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama mereka dimanapun mereka berada. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke 7. Nah, ini sama konteksnya dengan ayat yang tadi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dan seterusnya, sama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui pembicaraan rahasia. Ini Allah mengetahui pembicaraan rahasia. Karena di antara tiga orang yang melakukan bisikan-bisikan rahasia tersebut, Allah adalah yang keempat. Artinya Allah mengetahui bisikan mereka. Ya, huwa ma'ahum aina makanu. Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya apa? Allah mengetahui mereka. Dimanapun mereka berada, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pembicaraan mereka. Jadi apa? Ma'iyah bisa memberikan konsekuensi apa? Ilmu. Allah mengetahui. Walamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar, la tahzan innallaha ma'ana, kana hadha aidan haqqan ala zahirihi. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat beliau, yakni Abu Bakar, ya, ketika beliau berdua ingin melakukan hijrah ke kota Madinah, ya, bersembunyi di Gua Thawr, ya, ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kana hadza aidan haqqan ala zahirihi. Maka yang demikian ini juga adalah sebuah kebenaran sesuai dengan zahir ayat. Wadallatil hal, ya, wadallatil hal ala anna hukma hadhil ma'iyah huna ma'iyah ittila' wa nasr wa ta'yid. Dan keadaan di sini, ya, keadaan yang ditunjukkan oleh ayat ini menunjukkan hukum ma'iyah, bahwa ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ittila, ya, wa nasr wa ta'yid. Jadi ma'iyah yang menunjukkan perhatian Allah, menunjukkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ma'ana, artinya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan menolong kita. Dan ini tidak menyelisihi zahir ayat. Ya. Tidak menyelisihi zahir ayat. Karena memang al-ma'iyah itu bisa memberikan konsekuensi seperti tadi, mengetahui, mengilmui, mengawasi. Demikian juga ma'iyah bisa memberikan makna apa? Menolong, ya, ta'id. Tsumma qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan, falafzul ma'iyah qad istu'mila fi kitabi wa sunnah fi mawadi'a yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran la yaqtadiha fi mawdi'in akhar. Maka lafadz ma'iyah telah dipergunakan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ya, pada tempat-tempat yang setiap tempat itu akan penggunaan ma'iyah pada satu tempat, ya, bisa jadi memberikan sebuah konsekuensi yang tidak diberikan oleh lafadz ma'iyah di tempat yang lain. Ya. Seperti Allah mengetahui apa? Allah wa huwa ma'akum aina ma kanu, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam konteks ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya, tidaklah ada bisik-bisikan yang dilakukan oleh tiga orang melainkan Allah yang keempat. Ini tidak menunjukkan makna ta'yir wa nasr. Tidak memberikan makna Allah membantu, tidak. Hanya apa? Mengawasi, mengetahui. Tapi dalam firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita, ini memberikan konsekuensi yang berbeda. Konsekuensinya apa? Bantuan, perhatian, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ya, lafadz ma'iyah telah dipergunakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah di berbagai tempat yang setiap tempat itu memberikan konsekuensi yang berbeda dengan tempat yang lain. Tidak selalu memberikan konsekuensi yang sama. Fa'imma an takhtalifa dilalatuha bihasabil mawadi. Maka berbeda juga apa yang ditunjukkan oleh ma'iyah tersebut sesuai dengan tempatnya. Au tadullu ala qadrin mushtarikin baina jami'i mawadidiha. Atau juga menunjukkan, ya, sesuatu yang mustarik. Ya, artinya bisa dalam satu ayat ini maknanya sama dengan ayat yang lain. Wa idimtazza kullu mawqi'in bikhasiyatih au bikhasiyatin. Walaupun, ya, berbeda setiap tempat dengan kekhususannya. Ya. Fa'ala taqdiraini laisa muqtadaha an takuna dhatu rabb azza wa jal mukhtalitatan bil khalqi hatta yuqal qad sarafat an zahiriha. Maka sekali lagi, ma'iyah tidaklah memiliki konsekuensi bahwa Allah Azza wa Jal itu bercampur dengan makhluknya sampai dikatakan kita memalingkan makna ma'iyah dari zahirnya. Ya, paham ya? Yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini memang kita tidak memalingkan makna ma'iyah dari zahirnya. Karena memang ma'iyah itu bisa bermakna apa? Ilmu, mengetahui, kemudian bisa bermakna memberikan pertolongan. Sehingga enggak tepat kalau kemudian, ya, orang-orang menuduh Ahlussunnah melakukan takwil. Karena memang seperti itu makna ma'iyah. Kita tidak, ya, melakukan takwil dari apa? Tidak mengubah untuk menjauhkan diri dari pemahaman al-uluhiyah dan ikhtilat percampuran Allah dengan makhluknya, kemudian kita mentakwil ayat-ayat tadi. Tidak. Karena memang ma'iyah, ya, memberikan konsekuensi apa? Ilmu dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nakif ila huna, fa insyaallah masih ada bantahan-bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan esok hari biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.